Panggita pasal 10 walu. Nau po itu, aku nanggita samba malaikan tanina na naunggari suruga. Na beten pu kuasa na buka remena. Padenggari reme malaika itu, nju maungu dunia na jadi na reme. No ngare mo ia ante suara to na manggam pu. Na gero mo ngata beti Babel. Numpa mula vei. Mata itu kana majadi peto'o seta-seta. Bu peto'o numpe ngaya-ngaya tona ja'ana. Pade peto'o numpe ngaya tonji tona tantoruna. Toni porau rara manusia. Nagero mo ngata Babel. Saba na pura-pura tau tone to'ori dunia. Dipakeni pue ngata Babel. Mumpasiala po kaingu ira no gau sala. Nasimbayu eva tau ni pasu'u manginu-panginu sampe malangu. Pura-pura magauri dunia bou, non pasiala po kaingu ira to najaa. Pade topodaga di dunia, najadi nakalumana pura mo, ante no balu-balu pengayang-ayang bara to nasulina, kapuing ngata Babel, to da aria kabasa-basana. Nau po etu, aku na ngepe suaran tanina, ngari suruga nanguli. Uba komi, topantuki aku, pesumu mo komi ngari arangata etu. Ne'e ratuki komi silaka nupue ngata etu. Ala pesuku torapa vela ka ira. Ne'e ma vela komi wo'u. Sabana na deampu umo silaka ira etu. Nobua sampe narata rilangi. Pade vei kajaa ira etu ni tora ala talamo. Jadi povia wo'u mo rijai pue ngata etu. Eva toni kavia ira katau taun tanina. Balasimo ka ira ronggani kadea nanggari pura-pura panggavia ira tona jaana. Isimo sanggiri ira ante panginu ronggani kapaina nanggari panginu toni pakasadia ira kataun tanina. Pakasadia ka ira pe pandasa boka susana tona simbayu kadeana ante pokaingu ira. Mompakalanga rara bomompe basa-basa kasana koro iramboto. Sabana ira batena notesa ria rantai ira ivei. Aku eimo sambama gau besi. Aku da ato balu besi. Pade aku da antoto mumbarasai kasusa bokapari. Sabana etu riara saeo lau ira kanara rumpa pepandasa ivei. Kamatea kasusa rara pade kamateoro. Ngata ira etu kana mapapu sanggani rakoninu apu. Sabana na kuasampu umo ala tala tono basuku pue ngata etu. Tempo magau tonantuki po kaingu pue ngata Babel. No gau sala pade non pesana sana ante ira. Manggita rangasu apu tono pakapapu ngata etu. Ira kana mageo mpajea sabana kagero nungata etu. Ira aga mekanggore meantoaka ngavao manggita rangasu apu etu. Apa naika ira rapendai kasusana tono barumpa ngata bete etu. Ira kana manguli. Obe. Nanda sampu umu ngata bete etu. Ngata Babel tona rosompu agar ya rasa jalau. Komi ni pavela pesukunu ala tala. Bade pura-pura topodagari dunia, kana mageo membatangi ngata Babel itu. Sabana daamana Maria tau mangoli balu-balu ira. Daamana Maria to pangoli bulava, salaka, vatu-vatu sinji to nasulina, pemutiara to dipepalu ira. Daamana Maria vau to pangoli pakea, to ditanunggari kaya to nalusungku. Kae sutra, kae na leibo na kamumu to nasulina. Da amana Maria to pangolin pengele-ngele pareva, to nipo viangari kayu to navongina. Po pareva, nipo viangari ngisi gaja, bara pareva, nipo viangari kayu to nasulin pu olina. Pada da amana Maria to pangoli pareva, to nipo viangari tambaga, ase, pada ngari batu kualam. Da amana Maria to pangoli kayu momi, rampa-rampan tanina, bominya bongi to nyuli dupa, mur bekemenyan. Da amana Maria to pangoli uwe anggur, lana labu gando boose. Vaabou Japi, Bimba, Jara, Kareta Botautau Rapo Batua, Manara Oli Puengata Babel. Topodaga etu, kana manguli. Pura-pura to nipoino raramu, da amanan to tonaria. Nalipo pura moga kalumanamu, boga gayamu, da amanamu rata bali. Topodaga to najari na kalumana, ante nompo balu mbara-mbara etu, kapuengata Babel, aga mekanggore me antuakan gavao, manggita ngata etu, sabana maikarara mavela kasusana, tonom barumpa ngata etu. Ira kana mageo mpajea, ante masusarara. Ira kana mongare-ngare, Ove, nandasam puumo ngata bete etu. Pue ngata Babel, na biasa nompake pakea tonipobia ngari kae tonalusum puu. Pade ngari kae nakamumu, bonalei toniparika ramba-ramba bulaba, batu-batu sinji tonasulina bomutiara. Tapi agariara saja lau, kakalumana tonadeam puu etu naropu sanggani. Pade pura-pura topumpajala sakaya bete, ante topokarja riarana. Pade pura-pura topesavi sakaya, ante pura-pura tau tonopailo katubu ira ritasi, kana mekanggore me antoakan gavao manggita ngata etu. Tempo ira manggita rangasu apu, nompalabu ngata bete etu musumua, ira kana mongare-ngare. Daaria ngatantai nari dunia, tona simbayu eba ngata bete etu. Ira kana manggamburaka sobutana ribalenga ira, sabana kasusa rara ira. Ira kana mageo bomantete pada manguli. Ove, nanda sampuu mo ngata bete etu. Ngari kakalu mana pue ngata Babel etu, pura-pura tau tonaria sakaya nararantasi, na jadi nakalu mana. Tapi kita mau, agar yara saja lau, naro pusanggani mau pura-pura kakalu mana etu. Umba komi topeto ori suruga, pakadamba moraram. Pakadamba morara komi topom para saya ipu Yesus, musangganing-gani ante suro-surona, bonabi-nabina. Sabana pue ngata bete etu, ni suku ala talam. Ni balasi namo, po via iratona jaana rijai komi. Nau pu etu, aku nanggita samba amalaika tona rosom puu, nomba ongotaka saungu watu bete, eva watu pogili tona betena. Pada nitajaka nampakariaran tasi, pada niulina. Nasimbayu eva watu ei, nitajaka riaran tasi, ya amana rarata bari. Iveku kou ngata Babel, tona betena etu, kanara pakaroku sanggani, pada da amana Maria. Da amana ra epe bamba musi, gari jain topo more kacapi, bara bamban topo daleri ngata etu. Da amana ra epe musi sasuri, koto pantabui kololion. Da amana Maria to pande menggabia, bara nuapa-nuapa rita tongo ngata etu. Pada bamba pogili, da amana ra epe gariaran. Da amana Maria reme poindo rakita riaran. Pada da amana Maria raepe suara boti langgai bukoti besi madamba-damba. Etu pura-pura kana majadi. Sabana topodaga bari ngata etu tone liung ga kalumana di dunia. Pada ngari panginjani tona jana kue ngata etu membabagiu pura-pura isi dunia. Ngata Babel kana rasuku ibetu, sabana riaran ngata etumu, leinu nabi-nabi botodea, topon para saya alatala nipo pesubumu. Pada lein dari kamate pura-pura taun tanina, toni patesi riaran dunia ei, kana rapat tangguh kapue ngata Babel etumu.